بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian kita di malam hari ini, kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala, masuk pada bab Fi Syurubis Salat, bab mengenai syarat-syarat salat. Asyartu lughatan, syarat secara bahasa memiliki makna al-alamah, tanda. Wa syar'an, adapun kata syarat menurut istilah syariat memiliki makna ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun bidatihi. Syarat itu pengertiannya secara syariat adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan tidak sahnya suatu amalan. Tetapi ketidakadaannya tidak mengharuskan adanya suatu amalan. Saya ulangi, jadi apa tadi? Yang namanya syarat, syarat-syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan tidak sahnya suatu amal, tetapi keberadaannya tidak mengharuskan adanya amal. Contoh wudu, ya, wudu kan syarat salat. Ketidakadaan wudu mengharuskan apa? Tidak sahnya amal, yaitu salat. Orang tidak wudu ya tidak sah salatnya. Tetapi adanya wudu tidak mengharuskan harus ada salat. Karena bisa saja orang wudu untuk menyentuh mushaf atau untuk tawaf atau untuk sekedar menjaga kesucian gitu. Jadi ketidakadaannya mengharuskan tidak sahnya amal salat tadi. Wudu adalah syarat salat. Maka ketidakadaan wudu mengharuskan tidak sahnya salat tersebut, tetapi adanya wudu tidak berkonsekuensi harus ada sholat, ya kan? Itu maksudnya syarat. Jadi syarat dari suatu amalan kita artinya tadi, kalau itu syarat sholat berarti apa? Sesuatu yang kalau tidak ada maka sholat tidak sah. Tetapi adanya sesuatu itu tidak berkonsekuensi harus ada sholat. Sehingga dengan pengertian tersebut, kemudian ulama sebutkan wa syurutus shalah, sehingga berarti yang namanya syarat-syarat salat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha, perkara-perkara yang keabsahan salat bergantung atasnya. Perkara-perkara yang keabsahan salat bergantung atasnya. Artinya agar sholat tersebut sah ya harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Ma'al imkan, jika memiliki kemampuan. Jika memiliki kemampuan, artinya tetap keharusan tadi bagi yang memiliki apa? Kemampuan. Beberapa syarat tadi, beberapa syarat-syarat tersebut, kalau memang tidak mampu ya tidak mampu, tetap sholat gitu. Ini apa? Ma'al imkan, jika mampu. Jika mampu. Walis salati syurutun la tasihu illa biha, maka salat itu memiliki syarat-syarat yang tidaklah sah salat kecuali dengannya. Yang tidaklah sah salat kecuali dengan dengannya. Idza adumat au ba'duha, jika syarat-syarat tersebut tidak ada atau tidak ada sebagiannya, lam tasihha as-salat, maka tidak sah salat. Ya, jika syarat itu tidak ada semuanya atau sebagiannya tidak ada, maka salat tidak sah. Nah, maka kemudian mu'allif hafizahullah akan sebutkan syarat-syarat salat ini. Jadi sebutkan ada 5. Beliau sebutkan ada 5 syarat. Kita akan mulai satu per satu. Yang pertama, syaratul awal, syarat yang pertama. Dukhulu waktiha, masuk waktu. Artinya sholat itu harus dikerjakan di dalam waktu sholat yang sudah ditentukan. Ini maksudnya apa? Sholat yang pertama, duful waktiha, berupa masuk waktu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu atas kaum mu'minin adalah perkara yang kitaban mauqutan. Apa makna kitaban mauqutan? Ay mafrudan fi awqatin muhaddadatin, yakni diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sholat itu atas kaum mukminin kitaban mauqutan, maknanya mafrudan, diwajibkan, fi awqatin muhaddadah, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. An-Nisa 103. At-tawqit wa at-tahdid. Maka yang namanya at-tawqit maknanya adalah at-tahdid, yaitu adanya pembatasan waktu. Adanya pembatasan waktu. Jadi sudah dibatasi waktunya, ditentukan waktunya. Waqad waqata Allahu shalah, dan sungguh Allah telah menjelaskan waktu salat, bima'na annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman. Itu dengan makna Allah Subhanahu wa taala membatasi untuk salat tersebut waktu tertentu dari masa yang ada ini. Wa qad ajma'al muslimun, dan sungguh kaum muslimin sepakat, ala anna lis-salawatil khams, bahwa salat 5 waktu itu memiliki awqatan makhsusah, awqatan makhsusah, memiliki waktu-waktu yang khusus, mahdudatan, yang telah ditentukan, La tujzi'u qablaha, yang mana salat tidak akan sah jika dikerjakan sebelum masuk waktu. Misalkan salat subuh. Salat subuh terbitnya fajar sekarang itu sekitar jam 3.40. Nah, ini kalau dikerjakan sebelum itu ya tidak sah. Misalkan orang ingin safar. Sebagian orang ketika ingin safar yang jaraknya lumayan jauh agar sampai tujuan pas, itu berangkatnya dini hari jam 3 atau bahkan kurang dari itu berangkat. Terlalu jam 3 tidak bisa kemudian biar nanti tidak berhenti di jalan sholat subuh dulu di rumah, kan mau safar wudhu. Sholatlah ya jam 3, 3, 4, atau setengah 4. Habis itu baru diberangkat. Betul, tanpa berhenti. Langsung sampai tujuan, jam 9. Pas. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena sholat tadi sudah Allah tentukan waktunya yang tidak sah sebelumnya. Sebelum masuk waktu, kerjakan tidak akan sah. Walaupun itu kurangnya semenit, dua menit, selama itu belum masuk waktu, itu tidak sah. Maka harus dukhul waktiha, masuk waktu. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, as-salatu laha waqtun syarratahu Allah laha la tasihu illa li. Salat itu memiliki waktu yang Allah telah mempersyaratkannya untuk salat ini, waktu-waktu tadi. La tasihu illa bihi, tidaklah sah salat itu kecuali dengannya. Jadi harus sudah masuk waktu. Fasalatu tajibu bidukhuli waktiha, maka salat itu wajib dengan masuknya waktu salat tadi. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduduki syams, dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir. Ini menunjukkan apa? Salat itu pada waktunya, bukan sebelum waktu. Waqad ajma'a al-ulama 'ala fadilati al-ityan bis-salah fi awwal waqtiha fil jumlah. Dan kemudian setelah kita faham bahwa salat itu harus dikerjakan setelah masuk waktu, ulama juga sepakat tentang keutamaannya mengerjakan sholat di awal waktunya. Secara global demikian. Ya, secara global, yang namanya sholat itu utama dikerjakan fi awwali waktiha, di awal waktunya. Artinya begitu masuk, kerjakan. Begitu masuk, kerjakan. Itu di awal waktunya. Ini secara global sholat, ulama sepakat bahwa yang afdal, yang utama, fi awwali waqtiha. Dan terhadap yang menunjukkannya firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Allah berfirman, fastabiqu al khairat, segeralah, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dalam ayat yang lain, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah. Ini perintah dari Allah, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Artinya segeralah di dalam mengerjakan kebaikan. Karena di dalam amal shalih terdapat ada ampunan Allah. Maka termasuk di sini salat berarti apa? Termasuk yang Allah perintahkan untuk wasari'u, bersegeralah. Wassabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, dalam ayat yang Allah berfirman, orang-orang yang bersegera mereka pula orang-orang yang akan disegerakan masuk surga. yang terdahulu dalam kebaikan, mereka lah yang akan terdahulu masuk surga. As-sabiqun, as-sabiqun. Orang-orang yang bersegera, yang terdahulu di dalam masuk Islam, di dalam mengerjakan kebaikan, mereka pula yang akan terdahulu masuk surga. Ulaika al-muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda bahwa beliau ditanya, ayyul amali ahabu ila Allah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Beliau jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya. Sebagai ulama mengatakan itu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Lalu ditanya, ayyul amali ahabu ila Allah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasul jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Nah ini ya, dalil-dalil yang menunjukkan disenangi untuk mengerjakan salat di awal waktu. Juga dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian salat-salat. وَمِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا الْإِتِيَانُ بِهَا أَوَّلَ وَقْتِهَا. Dan termasuk bentuk penjagaan kepada sholat adalah mengerjakan sholat di awal waktunya. Dan ini hasungan di dalam syariat untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Sehingga ini mencakup laki-laki maupun apa? Wanita. Maka hendaknya kita memperhatikan keluarga kita, anak istri kita, untuk mereka membiasakan mengerjakan sholat di awal waktunya. Kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak sehingga ditunda mengerjakannya. Apabila tidak ada, mereka para wanita di rumah-rumahnya, begitu datang waktu sholat, hendaknya mereka bersegera mengerjakannya. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, menunjukkan keutamaannya mengerjakan sholat di awal waktu. Adapun bagi laki-laki, selain disyariatkan ingin mengerjakan sholat di awal waktu, mereka terkena perintah untuk mengerjakan secara berjamaah di masjid, di masjid-masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang buta yang meminta uzur kepada Nabi untuk tidak datang ke masjid. Maka kata Nabi, hal tasma'u nida, apakah kamu mendengar adzan? Kata si buta ini, na'am, iya saya dengar. Maka kata Nabi, fa'ajib, maka penuhi panggilan tadi. Artinya diperintahkan orang yang mendengar adzan untuk menuju masjid. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan secara makna, man sami'a an-nida tsumma lam ya'ti fala salata. Siapa yang mendengar adzan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat bagi dia. Ya. Ini bagi para wali, mereka mendapatkan perintah pula untuk mengerjakannya secara ini untuk di awal waktu dikerjakan berjamaah. Wassalawatul mafruḍat, dan sholat-sholat yang fardu ini khamsun, ada lima, fil yawmi wal layla, sehari semalam. لكل صلاة منها وقت مناسب. Bagi tiap-tiap salat memiliki waktu yang sesuai. Istilahnya ya tepat begitu, proporsional. اختارَهُ اللَّهُ لَهَا, Allah yang telah memilihkannya untuk salat tersebut. Jadi itu pas. Yunasibu yatanasibu ma ahwali ibad, berkesesuaian dengan kondisi para hamba. bihaitsu yaudduna hadhihi shalawat fi hadhihi al-awqat, di mana para hamba bisa mengerjakan salat-salat itu di waktu-waktu yang Allah tentukan, wa la tahbisuhum an a'malihim al-ukhra, dan tidak menghalangi mereka dari kegiatan mereka yang lain. Tidak menghalangi mereka dari kegiatan yang lain. Bal tu'inuhum 'alaiha, bahkan membantu mereka untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya tadi. Jadi kalau kita perhatikan demikian, misalkan subuh tadi, dengan adanya sholat subuh, dengan adanya sholat subuh tersebut, seorang bisa lah, memang harus bangun awal, ya, namanya kasih gitu. Apa sholat subuh? Di mana waktu itu adalah waktu yang sangat tepat, tidak kemudian istilahnya itu sepertiga malam, yang itu bagi orang-orang tertentu pada kondisi-kondisi itu berat kalau harus tiap hari bangun di pertiga malam terakhir. Kalau setiap hari seperti itu kan berat. Andaikan waktu subuh itu sepertiga malam terakhir, berat kalau itu harus setiap hari seperti itu. Sehingga apa? Lebih ke sini lagi, yaitu apa? Terbitnya fajar. Tidak perlu terlalu siang, yang istilahnya orang yang kesiangan. Kalau terlalu siang sudah harus terdesak dengan kebutuhan, mereka harus siap-siap beraktivitas. Kalau misalkan waktu subuh itu setelah terbit matahari begitu, sudah siang, bertabrakan dengan aktivitas mereka siap-siap untuk yang kerja mau kerja, yang sekolah mau sekolah. Nah, kenapa? Bertabrakan. Maka subhanallah, Allah berikan waktu subuh ini awal waktunya terbitnya fajar. Sehingga selain itu tidak terlalu cepat, mereka sudah tidur dengan cukup dan tidak pula terlalu siang, yang akan bertabrakan dengan aktivitas mereka. Kemudian di waktu duha, di situ tidak ada waktu sholat fardu, ya kan? Memang di situ waktu dari bagaimana manusia itu sedang subhanallah mencari ma'isha, kerja yang punya ladang keladangnya, yang punya toko dibuka tokonya. Waktu duha kan? Tidak ada waktu untuk yang sifatnya sholat yang fardu. Tapi apa sholat sunnah, sholat duha bagi siapa yang memiliki kelapangan. Kemudian tentu setelah sekian jam seorang itu beraktivitas kerja, datang waktu capeknya, ya. Butuh sejenak untuk juga berhenti dari aktivitas tersebut, menenangkan pikiran, menenangkan ya jiwa, menenangkan hati. Datanglah waktu sholat zuhur saat ya ini apa tergelincirnya matahari, nanti akan datang penjelasannya. Demikian. Nah, ini baru gambaran bagaimana Allah tetapkan waktu tadi sesuai dengan kondisinya. Terus begitu sampai datang sholat apa sholat isya, di mana awal waktunya itu tadi dengan hilangnya meja merah. Coba kalau waktu sholat isya itu permulaannya saja tengah malam, berat manusia lagi tidur tidurnya pertengahan malam. Ini maka tadi sesuai apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, tunas yatanasiu ma ahwalil ibad, sangat berkesesuaian dengan kondisi para hamba. Di satu sisi, wa tukaffiru anhum khotayahum allati yusibunaha, salat itu juga bisa menjadi penggugur dosa mereka yang mereka mengerjakan. Artinya namanya orang tadi dari subuh beraktivitas, banyak dosa dia kerjakan. Dengan dia sholat zuhur, gugurlah dosa-dosa dia. Demikian pula antara zuhur dengan asar, kembali seorang beraktivitas dengan urusan dunianya, banyak dosa dia kerjakan. Maka dia kerjakan sholat, gugur dosa-dosa. Sampai seorang itu malam di mana itu dia akan akhiri aktivitasnya dengan tidur. Ya, sebelum itu ada salat isya, ada salat isya, kemudian dengan itu selesai isya dia istirahat tidur dalam kondisi apa? Telah berkumpulan dosa-dosanya. Ya, subhanallah. Faqad syabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahr al-jari. Sungguh Rasulullah SAW menyerupakan solat seperti sungai yang mengalir. Alladhi yaghtasilu minhu al-insan khamsa marrat, yang seorang insan mandi dari sungai tersebut 5 kali. Fala yabqa min daranihi syai'un, sehingga tidak tersisa lagi dari kotoran sedikit pun. Ini subhanallah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Jadi ketika Allah tabiatkan manusia itu sering berbuat salah, ya, kullu bani Adam khata', tiap anak keturunan Adam itu banyak berbuat dosa, berbuat salah. Allah syariatkan berbagai macam ibadah, amalan yang dengan itu diantara fadilahnya berkumpulan dosa-dosanya. Orang wudu saja, kalau dia wudunya dengan baik, berkumpulan dosa-dosanya. Man tawaddaa fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruj min tahti adfarihi. Siapa yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya, keluar dosa-dosa itu, berjatuhan dosa-dosa itu dari jasadnya sampai keluar daripada bawah kukunya. Jadi bersama dengan tetesan-tetesan air tadi berkumpulan dosa-dosa seorang hamba ketika dia wudu. Dengan salat demikian pula salat tadi digambarkan oleh Nabi, permisalkan oleh Nabi seperti sungai. Dan kalau orang mandi di situ tentu akan bersih badannya. Demikian pula orang yang senantiasa mengerjakan sholat lima waktu, berkumpulan dosa-dosanya dari dirinya. Sehingga sebenarnya syariat sholat itu bukan perkara yang memberatkan seorang hamba, justru kasih itu bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba yang dengannya menjadi penghukum dosa atas segala apa yang mereka perbuat dari dosa dan kesalahan. Itu pembukaan dari Syekh Hafizahullah mengenai salat, waktu-waktu salat. Sekarang dimulai oleh beliau rinciannya, wa hadhihi al-mawaqit kama yali, dan waktu-waktu tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama salatul zuhur. Salat zuhur. وَيَبْدَأُ وَقْتُهَا بِزَوَالِ الشَّمْسِ, permulaan waktunya dengan tergelincirnya matahari. أَيْ مَيْلُهَا إِلَى الْمَغْرِبِ عَنْ خَطِّ الْمُسَامَةِ, yaitu condongnya matahari ke arah barat, ya, dari tengah langit. Wahwa ad-duluk al-madhkur, inilah yang dimaksud ad-duluk di dalam firman-Nya, aqimish shalah li duluki syams, dirikanlah salat ketika duluki asy-syamsi. Makna duluk di sini artinya ini tergelincirnya matahari. Wa yuraku az-zawal, dan diketahuinya tergelincir matahari tadi, bi khudufil dhil, yaitu dengan munculnya bayangan, fi janibil masyriq, di sisi timur, ba'da in'idanihi, setelah sebelumnya tidak ada bayangan, ya, min janibil maghrib, dari sisi barat. Jadi kan matahari semula terbit dari timur, berarti bayangan di mana? Di barat. Semakin matahari naik, bayangan di barat semakin memendek, ya, sampai akhirnya tidak ada bayangan. Kemudian ketika mulai ada bayangan di sisi arah timur, nah itu berarti apa? Matahari sudah tergelincir. Matahari sudah apa? Tergelincir. Nah, hanya saja kenyataannya matahari itu kadang apa? Di sisi sana, kadang di sisi sana, tidak tepat di atas langit. Itu istilahnya apa? Jadi ada apa ya, waktu gitu kan, kalau bulan-bulan apa nanti dia apa Ya, di sana nanti bulan apa yang tepat di atas langit, kurus begitu, bulan apa nanti di arah selatan. Baiknya begitu. Nah, sehingga kalau itu agak ke pinggir gitu kan, otomatis nggak akan mengalami apa? Nggak akan mengalami, tidak ada bayangan. Artinya tepatnya di atas langit itu karena agak condong di utara gitu. Menyisakan apa? Menyisakan apa? Bayangan. Maka zawal itu diketahui bagaimana cara mengetahui zawal tadi, yaitu dengan dikatakan yu'raf dzalika bi ziyadati dzil ba'da manaha atau manahi qasrihi. Diketahui dengan bertambahnya panjang bayangan setelah sebelumnya terhenti dari memendek. Setelah sebelumnya terhenti dari memendek. Ini lebih ini saya sebutkan tambahan dari kitab Al-Iqra'. Ini lebih sesuai dengan kenyataan. Jadi bagaimana dikatakan diketahui telah jawab kapan, ketika bayangan kembali mulai memanjang ketika sebelumnya sudah berhenti memendek. Mataharinya di timur, semakin naik bayangan semakin pendek, pendek sampai nanti akan datang masa di mana bayangan tadi berhenti jadi memendek. Itu berarti namanya matahari sedang tepat di atas langit. Jadi bayangan masih ada. Karena tadi matahari agak kesana atau agak kesana, tetapi berhenti di dalam melakukan pemendekan tadi. Jadi ini terjadi cuma di beberapa saat, tidak lama. Matahari berhenti memendek. Nah, ketika mulai memanjang lagi, berarti sudah apa? Zawal. Sudah tergelincir. Nah, itu kalau dilihat dengan mata biasa begitu, bayangan seolah sama. Maksudnya antum berdiri begitu jam-jam 11:30, gak kelihatan pemendekannya, berhentinya dan lain-lainnya. Seolah-olah ya kayak sama. Maka bisa dibantu kalau ingin nyoba itu seperti membuat lingkaran-lingkaran, kayak apa itu, sasaran panah itu. Jika buat lingkaran-lingkaran seperti sasaran panah, semakin rekat itu semakin memudahkan di dalam melihat. Kemudian di titik tengahnya buat tegak lurus, apa itu, kawat atau besi atau apa atau kayu. Di papannya itu ditaruh, tempeli lagi kertas yang sudah dibuat lingkaran-lingkaran tadi, tengahnya dikasih apa? Kayu atau besi atau apa yang terdiri begitu. Sekitar 12:30 begitu lebih. Jadi ya, nanti kan tampak berkurangnya jadi tampak karena dibantu dengan garis-garis tadi. Ketika berhenti di titik itu, di apa kita kasih apa? Tanda. Caranya nanti untuk penentuan masuk asar pula. Jadi ketika berhenti memendek itu di nul. Jadi diukur berapa senti itu. Ya, jadi ada gitu. Jadi, tapi kalau memanjang lagi berarti sudah masuk zuhur. Ya, bayangan berhenti memendek itu berarti waktu matahari tepat di atas langit itu waktu larangan sholat. Waktu apa? Larangan sholat. Begitu bayangan memanjang, mulai memanjang lagi, itu waktu zawal, matahari telah tergelincir ke arah barat, datang waktu sholat zuhur. Kalau ingin nyoba, kalau gak ingin nyoba ya datang sudah ada lagi. Tinggal punya sendiri tit. Ada. Ada yang ingin nyoba? Gak sempat ya, itu lagi sibuk ya. Dan juga masih aktivitas. Mana di warungnya, di tokonya, di apanya ini. Baik, yu'raf az-zawal bi khudhi dhahri wa yamtad waqtu adh-dhuhri ila an yasira dhillu shay'in mithlah fi at-tur. Waktu dhuhur memanjang sampai bayangan suatu benda menjadi semisal panjang aslinya. Apa? Waktu dhuhur memanjang panjang sampai bayar suatu benda semisal panjang aslinya. Aslinya benda tinggi 1 meter, bayangan 1 meter. Aslinya tinggi kita 1 meter 70, 170 cm. Maka bayangan 170 cm. Itu berarti berakhir waktu zuhur, datang waktu asar. Nah, pentingnya tadi kita memberi titik saat berhenti tadi, itu gunanya untuk menambahkan. Kenapa untuk menambahkan? Karena hakikatnya waktu tadi zawat itu tidak titik nol, ya kan? Zawat itu tidak saat titik nol, ada sekian senti tadi selisihnya, itu digunakan untuk nambah. Jadi kalau tinggi benda 1 meter, ketika bayangan 1 meter itu belum asar. Tapi 1 meter, koma sekian, sekiannya tadi, waktu zawar. Kalau tadi misalkan benda 1 meter, ketika zawar tergelincir matahari, dia masih menyisakan bayangan 10 cm. Misalkan bayangan berapa? 10 cm. Berarti nanti waktu asar 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Karena tadi waktu zawar itu tidak titik nol, sehingga waktu asarnya pun tambah selisih bayangan tadi. Kecuali waktu zawarnya itu karena matahari tepat di atas langit, tidak ada bayangan sama sekali, tepat matahari di atas. Itu betul, nanti waktu asarnya cukup tinggi ban benda 1 meter, bayangan 1 meter, asar. Tinggi benda 2 meter, bayangan 1 meter, asar. Tapi kalau waktu zawal itu masih menyisakan ada bayangan, untuk benda 1 meter ternyata menyisakan bayangan 10 cm atau 20 cm, nah itu dikasih tanda. Waktu asar itu berarti apa? Setinggi benda itu ditambahkan bayangannya ketika zawal. Berarti kalau bayangannya misalkan contoh tadi 20 cm gitu ya, ketika zawal ya 1 meter 20 cm. Demikian. Jadi mari, ini waktu habisnya waktu zuhur. Maka dengan itu tumayyah tahi bidalik, habislah waktu zuhur dengan hal tersebut. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur idza zalatish syams wa kana dhillur rajuli katulihi. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir sampai bayangan seseorang itu seperti panjang aslinya, sampai bayangan seorang lelaki seperti tinggi aslinya. Rawahu Muslim. Gitu. Nah, ويستحب تعجيلها في أول الوقت, disunnahkan menyegerakan zuhur di awal waktu. إلا في شدة الحر, kecuali ketika panas sangat menyengat. فيستحب تأخيرها, disunnahkan mengakhirkan salat zuhur. إلى أن ينكسر الحر, sampai panasnya sudah mereda. Itu maksudnya sampai hampir mendekati asar. Kalau sekarang asar jam 3, ya berarti taruhlah mengerjakan zuhur di pukul 2:15, 2:30, begitu. Ini ketika syiddatul har, sangat panas. Dalilnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-har," jika panas itu sangat menyengat, "fa abridu bis-shalah," maka akhirkanlah salat sampai dingin. "Fa inna shiddatal har min sayhi jahannam," karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu dari uap panas api jahannam. Ini demikian. Terkait hal ini, Allah ada, maksudnya itu bukan diakhirkan sendiri-sendiri terus gak jamaah, bukan. Maksudnya ya jamaahnya itu ditunda sampai jam segitu itu. Jadi sholat berjamaah di masjid tersebut ditunda pengerjaannya sampai tadi mendekati waktu asar tadi. Dan ini kalau misalkan ingin diamalkan dan itu justru menimbulkan fitnah, ya ditinggalkan dulu pengamalannya. Kembali ke hukum asalnya, yaitu apa? Diutamakan menyegerakan sholat di awal waktu. Itu sholat zuhur. Yang kedua, sholatul asr. Yabda' waktuha min nihayati waqti zuhur. Dimulai waktu asar itu dengan berakhirnya waktu zuhur. Jadi tanpa jeda. Tanpa jeda sesaat pun. Begitu habis zuhur, ya masuk asar. Masuk asar berarti habis zuhur. Ay min masir yudhillin atau dhilli kulli syai' mislahu. Itu ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya semisal panjang aslinya. Semisal panjang aslinya. Tadi ya, tadi kalau tadi pas zawal ada sisa, ya ditambahkan itu. Ketika zawal matahari terbenam itu ada sisa bayangan, ya sisa 1 cm, 2 cm, bahkan atau makan 10 cm, itu ini tambahkan, gunakan untuk menambahkan ya ketika untuk penentuan waktu asar. Ya, kalau panjang 1 meter ternyata ketika matahari tepat di atas langit ada sisa bayangan 10 cm, ya berarti nanti asarnya 1 meter 10 cm. Panjang bayangan segitu berarti datang waktu asar. Wa yamtaddu ila istirari syams ala sahihi min qawli al-ulama, dan memanjang waktu asar ini sampai matahari menguning berdasarkan pendapat yang benar dari dua pendapat ulama. Nah, jadi kata Syekh di sini waktu asar yang sahih itu sampai matahari menguning. Artinya matahari itu ketika masih di atas, maksudnya ya awal asar itu kan masih atas itu kan ya, itu matanya masih putih. Terus mendekati arah barat, mendekati arah barat, mendekati arah barat. Akhirnya nanti sampai pada titik sudah dekat dengan terbenam, itu matahari sudah tidak putih lagi tapi kuning. Dengan itu kata Syekh, ya sudah habis waktu asar. Sudah habis waktu asar. Tetapi wallahu a'lam, yang rajih justru bahwa waktu asar itu terus berlangsung sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Nah, malam di sana ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, waktu asar malam tasfarra asy-syams. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Amr. Berdasarkan hadis inilah sebagai ulama pendapat demikian, bahwa asar itu berarti selama belum menguning. Kalau sudah menguning apa? Ya sudah habis. Tetapi di sana juga terdapat hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minal 'ashri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'ashr." Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, sungguh dia telah mendapati sholat asar. Maka seolah dua hadis ini terjadi saling bertolak belakang. Di hadis yang pertama, Rasulullah sabdakan seolah-olah apa? Asar itu selama belum menguning. Hadis kedua, selama belum tenggelam matahari. Maka menjamak dua hadis ini, ulama menyebutkan bahwa waktu asar terbagi menjadi dua. Ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Waktu ikhtiar yaitu dari awal waktu sampai matahari menguning. Waktu darurah dari matahari menguning sampai terbenamnya. Waktu ikhtiar inilah waktu di mana seorang boleh mengerjakannya dan tidak ada kemakruhan sedikit pun. Tidak ada apa? Kemakruhan sedikit pun. Jadi seorang yang memang dia dapat uzur meninggalkan jamaah bisa menundanya, tidak ada kemakruhan selama belum menguning. Tetapi kalau sudah matahari menguning, sudah masuk waktu darurah, di sini ada kemakruhan. Menundanya sampai matahari menguning itu ada kemakruhan, kecuali ada uzur syar'i. Dia menunda sampai matahari menguning. Kalau tidak, makruh dikerjakan di situ. Kenapa makruh? Karena menyerupai sholatnya orang munafik. Mengerjakan asar sampai matahari terkuning, hampir-hampir tenggelam, itu sholatnya munafik. Di dalam hadis Rasulullah sabdakan, tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Ia jadi suyar kubus syams, orang munafik itu duduk mengawasi matahari. Hatta idza kanat baina qarni syaitan, sampai ketika matahari itu sudah di antara dua tanduk syaitan, ya, dari terbenam, qama fanaqaraha arba'an, maka dia baru berdiri salat kerjakan 4 rakaat dengan cepat. La yadhkurullaha illa qalila, mereka tidaklah menyebut Allah, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini jadi kesimpulannya, waktu asar memanjang sampai terbenamnya matahari. Tetapi dengan rincian, sampai menguning itu waktu ikhtiar, diberi kelapangan, tidak ada kemakruhan bagi orang yang memang ada uzur tidak sholat jamaah di masjid. Ya bisa ditunda, tapi yang afdal tetap di awal waktu. Tapi kalau menundanya tidak ada kemakruhan. Kalau setelah itu sudah datang waktu darurah, di mana ada kemakruhan di situ kecuali ada uzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha